أنتم مرادي وأنتم أحسن البشر، يحلكم في محل السمع والبصر، أحلكم في محل السمع والبصر. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم كاسيه أستاذ لاكوكورسي سلطان إمام أهل أهل جاتن كواسا مسجد خصوصنا مسلمين dan muslimat mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini kita akan melihat daripada suratul lain pada juzuk yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-layli iza yaghsha wan-nahari iza tajalla wama khalaqadh-dhakara wal-unsa inna sa'yakum lashatta fa'amma man وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. صدق الله العظيم. Ayat yang pertama sampailah pada ayat yang ke-10. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah memulakan surah Al-Lail dengan kata-kata sumpah. Seperti biasa pada juzuk yang ke-30, kebanyakan surah-surahnya dimulakan dengan huruf waw, dipanggil sebagai wawul qasam, waw sumpah. Allah bersumpah. Wal asri, wal fajri, was syamsi. Kemudian Allah sumpah dengan wadduha. Allah sumpah dengan wal laili. Allah bersumpah dengan malam, Allah sumpah dengan pagi, Allah sumpah dengan siang, Allah bersumpah dengan malam, Allah bersumpah dengan matahari, Allah sumpah dengan bulan, Allah sumpah dengan perkara-perkara yang hebat-hebat. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Allah sumpah dengan benda yang berlaku pada perkara-perkara yang sekeliling dengan kita, yang kita tak ambil berat, yang kita tak ambil perasan benda-benda itu. Sekarang pukul 6.35 ni, kita masih lagi gelap. Nanti pukul 7 dia akan jadi cerah. Ada orang dia tak kisah tentang cerah dan gelap antara malam dan siang. Sedangkan Allah bersumpah dengan malam, walaili idza yaghsha, dan demi malam apabila dia menutup, demi malam apabila dia menyelimuti. Kenapa Allah bersumpah dengan malam? Berapa banyak perkara yang berlaku kepada nabi-nabi pada waktu malam, menunjukkan bahawa malam adalah satu benda yang bermanfaat. Jika Allah tidak menjadikan kita malam, siang ya, malam tak ada. Tidak ada malam, mati kita tuan-tuan. Sebab tu malam tu penting untuk berehat. Malam dijadikan Allah untuk kita berehat, untuk kita berkeluarga, untuk kita duduk, untuk kita kembali. Binatang pun bila sampai malam dia, dia akan kembali kepada sarang dia, kembali kepada pangkuan keluarga dia. Kalau binatang pun kembali kepada keluarga dia, duduk di rumah. Sebab Allah Ta'ala jadikan, dan demi malam, pada malam yang menyelimuti kamu. Kalau binatang pun kembali pada keluarga dia, pada sarang dia. Kenapa manusia hari ini malam-malam masih lagi duduk di luar? Malam-malam lepak lagi di pusat membeli belah, lepak lagi di simpang jalan, lepak lagi sana sini. Bila masyarakat akan menjadi baik jika pada waktu malam tidak digunakan untuk berkeluarga? Yang kedua, cuma kita tengok pada waktu malam adalah waktu yang menggerakkan pada nabi. Para-para nabi digerakkan pada waktu malam, digerakkan untuk bertahajud. Kekuatan manusia, kekuatan para nabi ialah salat tahajud. Sebab itu tahajud menjadi kewajipan kepada Nabi Muhammad. Bagi pejuang-pejuang Islam, kalau tak sembahyang tahajud tak kuat dia. Jangan bercakap lagi sebagai penggemar Islam, sebagai pejuang Islam, kalau tahajud tak boleh bangun. Banyak orang boleh bangun pasang bendera tuan-tuan. Pukul 2 pagi dia buat kerja. Pasang bendera, angkat buluh, satu traktor angkat buluh. Pasang bendera atas pokok. Tapi sayang tak boleh panjat tangga masjid sembahyang subuh. Itu yang leceh. Kalau masjid tak boleh dipanjat, kenapa kita sibuk panjat Gunung Kinabalu sampai 100 kali? Tak ada kerja tuan-tuan. 100 kali panjat Gunung Kinabalu tu apa kerja dah? Panjatlah tangga surau, panjatlah tangga masjid, datang belajar, datang sembahyang berjemaah. Itu yang disuruh. Tapi manusia hari ini tidak mendahulukan apa yang patut didahulukan. Tidak mengutamakan apa yang patut diutamakan. Sebab itu dalam agama kita ada satu fiqh yang dipanggil sebagai fiqh keutamaan ataupun fiqh awlawiyat. Bila kita meletakkan mana yang mula, mana yang didahulukan, mana yang patut awal, itulah yang patut diawalkan. Mana yang penting, itulah yang diutamakan. Jangan meletakkan yang tak penting pada kedudukan yang diutamakan. Ataupun benda yang penting letak di bawah, letak di bahagian belakang. Itu tidak kena. Nabi-nabi digerakkan pada malam untuk bertahajud. Nabi-nabi digerakkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan Isra' dan Mi'raj pada waktu malam. Nabi-nabi termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, banyak yang buat kerja. Hijrah pada waktu malam, Isra' Mi'raj pada waktu malam, bermunajat pada waktu malam, bertafakur pada waktu malam. Sebab saya apa? Kerana mencari kekuatan jiwa, mencari ketenangan, memohon taufik hidayah daripada Allah. Kalau kita tidak boleh bangun malam, kalau kita tidak boleh bangun malam untuk doakan pada orang, bila manusia nak berubah? Banyak orang minta anak dia berubah, anak dia nakal, anak dia degil, tak nak dengar cakap. Tapi dia sendiri pun tak pernah bangun malam untuk tadah tangan. Bukankah pada sepertiga malam itu Tuhan turun ke langit dunia? Pada waktu malam Tuhan turun ke langit dunia. Tuhan menyeru daripada langit, siapa yang nak minta cakap, aku akan kabulkan permintaan dia. Siapa yang nak bertaubat, silakan aku ampunkan dosa dia. Siapa-siapa yang berhajat, silakan akan aku tunaikan hajat dia. Ini yang pada waktu malam. Sebab tu pada waktu malam tuan-tuan digunakan kita untuk bermunajat. Bermunajat tentang kebesaran Tuhan, bermunajat tentang kelemahan diri kita, banyak dosa kita ni. Dah bila nak dijemput oleh Allah? Malamlah waktu sesuai. Siang-siang ni sibuk. Sibuk tuan-tuan dengan Tesco lah, ya Allah, dengan Naomi lah. Sibuk benar kita. Nak main bola lagi, nak cari nafkah lagi. Malam apa nak buat? Malam bangun. Pukul 4 pagi bangun. Ya Allah, suami aku tidak semayang. Ya Allah, mengadu pada Allah. Kau gerakkanlah hatinya untuk semayang. Ya Allah, semayanglah. Akak-akak semayang tahajud sebelah katil suami ini. Kalau tiap-tiap malam berdoa kuat-kuat macam itu, terkejut pun. Ya Allah, aku sayang pada suami aku. Ya Allah, cuba dia tak semayang. Ya Allah, aku takut dia masuk neraka. Suami tengok macam perli aku. Suami aku orang baik, ya Allah. Suami aku caring, ya Allah. Suami aku ni penyantun, ya Allah. Dia tak semayang, ya Allah. Aku takut dia kena belik dengan ular dalam kubur, ya Allah. Ular suja'ul akrab. Tiap-tiap malam isteri berdoa macam tu, tuan-tuan. Jaga suami dia. Sebut, ya Allah, ya Tuhan ku, jiran sebelah rumah ku, ya Allah, dia tu. Aku panggil dia, ya Allah. Minta. Ampunkanlah jiran-jiran aku, ya Allah. Ampunkanlah dosa sahabat-sahabat aku, ya Allah. Berilah petunjuk taufik kepada kami semua, ya Allah. Doa. Ini yang Allah sumpah pada waktu malam. Ambillah. Sebab tu waktu malam ni penting. Untuk kita bermunajat. Tengok bintang di langit. Malam tak nampak. Siang tak nampak. Malam baru nampak. Sekarang 13, 14, 15 hari bulan. Waktu bulan mengambang sekarang ni. Tengok bulan mengambang. Kita bila bulan mengambang, anjing menyalak pula lari masuk rumah takut Dracula turun, kata dia. Tak ada maknanya Dracula, tuan-tuan. Mana ada Dracula? Ini tidak. Bila bulan mengambang, kita lari masuk rumah. Kebetulan anjing pula menyalak. Malam ni malam apa abang, Jumaat lagi takut dia. Padahal pada bulan mengambang itu Allah Ta'ala sebut wal qamari iza talaha. Allah sumpah dengan bulan mengambang. Apa istimewanya bulan mengambang sampai Allah sumpah? Sekarang ni bulan mengambang lah. 14 hari bulan, 13 hari bulan, 15 hari bulan ni. Sekarang ni waktu bulan mengambang penuh. Dan Allah bersumpah dengan bulan mengambang penuh. Jadi kenapa manusia bila sebut bulan mengambang penuh tak pernah tengok bulan? Hanya punggung aja yang rindukan bulan. Kita tak ada rindukan bulan pun. Allah sumpah dengan cahaya bulan yang mengambang. Mesti istimewa. Cuba tuan-tuan tengok nelayan-nelayan. Apa yang dia buat bila bulan mengambang. Petani-petani. Apa yang dia buat bila bulan mengambang. Apa yang orang buat pada bulan mengambang. Ambil sampan. Masuk dalam kolam. Duduk di atas tasik. Apa yang dia buat? Dikutipnya daun-daun. Dikutipnya buah-buah. Dikutipnya bunga-bungaan. Dikutipnya teratai-teratai pada waktu bulan mengambang. Kenapa dipilih pada bulan mengambang? Allah Ta'ala sumpah demi bulan mengambang. Orang tua-tua dulu bila waktu bulan mengambang, besok paginya mereka akan turun di halaman rumah mereka. Akan kutip, akan cabut rumput dengan tangan mereka sambil mereka duduk mencangkung berjalan itik. Satu taman dia kutip rumput-rumput, dia cabut rumput tak payah guna mesin. Satu halaman boleh bersih halaman dia pada waktu bulan mengambang. Air embun yang turun pada bulan mengambang jatuh di atas rumput, air itu pun ada manfaat. Orang dulu-dulu bila sampai bulan mengambang, besok paginya mereka akan datang turun ke tanah ambil air yang berada di atas dedaunan. Air yang berada di atas daun disapu seluruh badan, mandi embun. Orang kita mana ada? Sekarang tak ada dah. Adalah hari tu buat sekali mandi air embun. Dua hari gatal, silap sapu daun. Sah daun apa yang gatal tak? kita pun tak faham. Kita membalut je daun, tak tahu dah daun gatal ke, daun tak gatal ke, kita tak apa tahu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab tu dia ada lagu, lagu tentang malam tu. Di keheningan malam, tafakur di kesyahduan, merindui janjimu Tuhan, bantuan di perjuangan. Ku titiskan air mata, taubat segala dosa. Moga terangkat penghijab kalbu antara kau dan aku. Lagu tu tetap kena nyanyi. Di malam berfikir, di keheningan malam, tafakur pada waktu kesyahduan. Berfikir, berfikir sejenak tu lebih baik daripada ibadat 70 tahun. Ini semayang tak betul, 70 tahun semayang tak betul. Tapi dia tak pernah fikir, semayang aku ni betul ataupun tidak. Sebab itu ketakutan bagi Imam Ghazali. Imam Ghazali kata takut ni cuma ada dua. Kita takut banyak, takut alung, alung angah, lagi alang, semua dia takut lagi. Belum lagi takut berhantu. Ni yang rapik, siung, ui, banyak benar orang takut. Kemudian takut mati, takut itu, takut ni ada dua. Yang pertama, takut ibadat yang kita buat sekarang tak betul. Kita sembahyang subuh tadi, takut Allah, takut sembahyang tak sah. Itu yang kita kena takut nombor satu. Kita pergi haji tahun lepas, takutnya dalam hati, sah ke haji aku? Takut tak sah. Kita bayar zakat, takut tak sah zakat kita. Kita puasa, takut tak sah puasa kita. Bila takut tak sah tu, akhirnya kita akan berfikir. Kita akan perbetulkan ibadat kita. Setengah orang dia tak pernah fikir. Nak terima, terima. Tak terima, sudah. Janji ku sembahyang. 2 minit setengah aja sembahyang zuhur. Memang tak terima lah. Atau Mak Ninah pun tak ada. Cuma dia menung sekejap. Masa dia ambil wuduk, dia tengok orang ambil wuduk, dia bayangkan dia ambil wuduk. Bila dia tengok orang sembahyang, dia tengok cara dia sembahyang. Banyak orang yang tak yang sembahyang, tapi dia tak pernah fikir. Allahu Akbar. Habis sembahyang, Nabi Muhammad angkat takbir macam mana ya? Sebab tu dia kena fikir. Adakah Nabi Muhammad angkat takbir atau ihram macam aku angkat? Allah. Cuba fikir tengok. 26 tahun sembahyangnya Allah. Tak dapat-dapat tuan-tuan. Yang heran ya, bila imam nak rukuk, dapat dia. Allahu Akbar. Elok dia rukuk sekali. Tahu timing ni pula. Ini pun masalah ni tuan-tuan. Cuba fikir tengok. Nabi Muhammad ada ke macam itu? Allah. Seksa benar ni. Kita nampak pun seksa-seksa jiwa raga. Tuan-tuan kalau jumpa orang yang Allah, tak dapat-dapat tu tuan-tuan, tuan-tuan bagi pelampau di belakang. Bagi sekali, pom, mesti dapat. Sebab dia tak pernah fikir. Kalau dia fikir, mana ada Nabi? Allah, tak ada. Ada orang yang angkat takbir, tak bunyi apa. Kamu ni semayang ke apa? Cuba pergi temuduga, tak bunyi apa. Agak-agak lulus tak temuduga? Kamu berasal dari mana? Agak-agak dapat tak? Dari mana? Ulang balik. Tapi balik cakap dulu ya. Udah boleh cakap baru datang interview. Tak lulus dia. Kenapa tu cerita seniman bujang lapuk? Kan P. Ramli pakai misai. Amat Nispu tanya, ini misai ke tanglong? Misai pun boleh, tanglong pun boleh, boleh tuan. Sudah hafal dialognya? Sudah tuan. Wahai kekasihku. Oh, bagus. Jadi botik. Action. Kan P. Ramli tak cakap. Duduk menu atas-atas tinggal sana raja. Nampak? P. Ramli buat dia. Kak. Jawab Ahmad Nisku. Kenapa tak cakap balon? Tuan suruh saya action. Tuan tak suruh saya cakap. Sebab tu saya action saja. Orang tak pernah fikir dia semayang tu betul tu. Pun tidak. Sebab tu tuan-tuan fikirlah sejenak. Betul ke semayang aku? Lebih bagus daripada tuan-tuan tak pernah fikir ibadat semayang tuan-tuan betul ataupun tidak. 70 tahun tuan-tuan semayang. Ada orang yang angkat takbir bunyi sekerak-sekerak tak bunyi. Allah. Dah tak ada pula akbar. Tak mau. Ada yang angkat takbir berbatuk. Allah akbar. Mana mau, tak ada mau ni. Seduh pun tak boleh, takbiratul ihram ni tak boleh, putih-putih tak boleh. Allahu akbar tak mau. Tambah kita baru selesai sembahyang subuh, mengantuk lagi tuan-tuan. Allah. Tutup imam pun mengantuk. Bukan imam kita lah ya. Ni Afrika. Boleh dia menguap tengah takbiratul ihram. Allah. Sebab itulah kita kena fikir. Fikir tu kan bagus. Bila waktu yang sesuai untuk berfikir? Malam. Sebab tu Allah sumpah dengan malam. Yang kedua, wan nahari idza tajalla, dan bila siang cahayanya akan menerangi. Allah sumpah dengan waktu siang. Tak lama nanti lah wadduha pun Allah sumpah, wan nahar pun Allah Taala sumpah. Bila siang aja senang buat kerja. Sirajan munira, dengan sebiji pelita yang menerangi seluruh alam ini cerah. Tak payah nak pasang-pasang lampu dah, melainkan orang naik motosikal aja. Dengan sebiji matahari tu tuan-tuan, Allah, bumi dapat makanan, pokok-pokok dapat makanan, tumbuh-tumbuhan dapat makanan, binatang-binatang senang keluar mencari makan, manusia pun jadi sihat bila dapat cahaya matahari. Cahaya matahari itu sumber kehidupan kita, sumber pemakanan kita. Ikan-ikan di dalam laut, bila matahari sampai di dalam, cahayanya sampai di dalam air laut, ikan-ikan di bawahnya boleh hidup. Ada ikan yang perlukan cahaya yang banyak, ada ikan yang duduk di dalam laut tidak memerlukan cahaya yang banyak. Patut-patut padan dengan kedudukan cahaya matahari. Allah sumpah demi matahari, demi siang apabila dia menerangi. Kemudian Allah sumpah dengan Allah, pada diri Allah itu sendiri Allah sumpah. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa, demi yang menciptakan jantan dan betina, demi yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Siapa yang menciptakan laki-laki dan perempuan? Allah Subhanahu wa taala. Allah sumpah dengan diri Allah sendiri. Allah kata demi yang menciptakan laki-laki dan perempuan, demi yang menciptakan jantan dan betina. Allah sumpah tuan-tuan, kita sebut yang pertama az-zakar. Jantan. Jantan ni selalunya diistilahkan dengan binatang. Unta, betina, diistilahkan dengan binatang. Jarang kita sebut. Jaranglah sebut. Kadang-kadang tak sebut langsung. Lembu ni laki-laki perempuan. Siapa yang sebut laki-laki, confirm tak sihat. Saya pernah pergi satu seminar, satu pembentangan kertas kerja. Profesor apa nama je perempuan. Dia buat ceramah tuan-tuan tentang pengkelunan, kelun, kambing biri-biri tu dikelun. Dia kata sejarah kelun, binatang yang mula-mula dikelun ialah kambing biri-biri. Tapi sayangnya kambing biri-biri ini telah meninggal dunia. Oh, sesuai benar. Kambing biri-biri meninggal dunia, sesuai. Mati baru sesuai tuan-tuan. Orang meninggal dunia, kambing tu mati. Tuan-tuan sembelih lembu kurban, sudah meninggal dulu. Lembu tu kalau hidup dia pun tergelak tuan-tuan. Hai. Orang meninggal, lembu mati. Walaupun dia bukan Islam, kalau dia meninggal, tetap kita panggil dia meninggal. Islam mengajar dengan panggilan yang baik-baik. Kita kalau orang lain meninggal, sudah mampus ke? Jangan. Jangan guna perkataan mampus, tak sesuai sangat. Kita sekarang sama-sama Islam pun sebut, nah, mampus lah. Jangan. Jangan gunakan mampus, gunakan meninggal. Kita kadang-kadang bila dah tak setuju, bila dah tak baik, mampus digunakan. Ini masalah kita ni. Kalau dalam bidang politik tu, kalau dah menyampah habis-habis. Kalau baik-baik sangat-sangat, kalau dah menyampah, mati pun sebab mampus. Bukankah doa tuan-tuan? Jadi Allah Ta'ala sumpah tentang jantan dan betina, hayawan. Kenapa Allah Ta'ala sebut malam, siang dan hayawan Allah sumpah? Jantan dan betina. Sebab daripada sinilah manusia boleh membuat zikra, peringatan. Manusia boleh membuat penilaian, manusia boleh membuat peringatan dengan alam. Mana ada manusia membuat peringatan dengan mikrofon? Adakah Ramsing Walia buat peringatan dengan lampu? Ibarat kipas yang tidak bernyala. Ada. Ibarat kipas yang tidak berpusing. Begitulah hati manusia. Ada, tuan-tuan. Tak sesuai langsung. Ada tak, tuan-tuan? Ibarat mikrofon yang berada di atas meja. Begitulah dengan kita. Tak ada, tuan-tuan. Ramsing Walia untuk tiga-tiga. Tak ada. Ramsing akan bercakap tentang alam. Arakkan pagar. Pagar makan padi. Nampak? Apabila mendengar guruh di langit, air tempayan jangan dicurahkan. Apabila mendengar janji yang Muhammad, jangan terus percaya. Kita dalam biasalah benda politik. Sabar-sabarlah tu. Setiap peringatan tu tuan-tuan, semuanya ambil pada alam. Sekali apa ombak melanda, sekali pantai berubah. Manusia ni belajar dengan hayawan. Manusia belajar dengan alam. Nyaman sungguh pagi ini. Dikena pula angin sepui-sepui bahasa. Manusia belajar dengan alam. Dengar guruh ada peringatan dia. Dengar hujan ada peringatan dia. Bila datang malam, datang peringatan dia. Bila datang siang, ada pengajaran dia. Bila tengok kepada binatang, ada pengajaran dia. Pada binatang itu mewakili sifat-sifat kita. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya perangai kamu ni manusia, bermacam-macam perangai kamu. Allah sumpah dalam ini. Allah sumpah demi malam, Allah sumpah demi siang, Allah sumpah demi hayawan jantan dan betina, sesungguhnya perangai kamu ni wahai manusia macam-macam ragam. Inna sa'yakum lasyatta. Banyak perangai tuan-tuan. Nak tengok perangai kita macam perangai binatang. Ada di hadapannya dengan pakai jubah, pakai sorban besar, janggut pun panjang. Nampak gayanya alim. Alim dia ya. Alim. Alim kucing. Tak ada sebut alim rimau. Tak ada. Alim kucing. Ada orang yang perangai macam kucing. Baik di depan tuan dia. Ikan pun tak dimakan. Dia cuik-cuik ikan ni. Tuan dia pergi ke dapur. Kap dia larikan. Itu nama dia alim kucing. Baik. Baik ada makna. Tu Pak Cik Ramli buat cerita madu tiga. Pak Cik, kami datang ke rumah Pak Cik. Nakut. Pak Cik dah berbulan tak bayar sewa. Tengok-tengok sarimah balik. Tak jadi kutip sewa. Tak jadi. Tukar. Itu bocor. Itu bocor. Tukar semua. Hai. Kan sarimah kata dekat bapak-bapak dia. Baik anak tuan rumah kita bapak ya. Baik. Baik ada makna. Terus jadi nombor tiga punya isteri. Kita tengok pada kucing. Tuan-tuan tengok pada buaya. Ada manusia yang perangai macam buaya. Mana ada buaya menolak bangkai ni? Dia balon dia. Rembat peluang yang mana dia. Rembat. Halai pun haram. Halai pun dia ambil. Haram pun dia. Balon kotor pun dia ambil. Bersih pun dia sapu. Itu nama dia buaya. Dia melibas saja-saja tuan-tuan. Mana peluang depan mata? Ngap sekali. Nah, dia tak kira tuan-tuan. Apa janji masuk? Janji masuk. Kadang-kadang beli kapet masjid pun tipu. Dia pergi ke kedai Pakistan kapet. Dia suruh tulis harga lain. Harga di kedai RM10,000. Diklaim dekat bendahari RM12,500. RM2,500 masuk. Itu buaya tuan-tuan. Yang saya tahu benda ni bila saya sendiri beli kapet. untuk sekolah saya buat surau. Jadi Pakistan bertanya pada saya, Encik Ustaz. Dah Encik Ustaz pula. Mau tulis berapa? Ha, tulislah harga kita beli. Oh, okey. Sebab banyak orang suruh tulis lain-lain. Oh, iya ke? Dia beli harga lain, dia bawa resit tunjuk dekat ADK harga lain. Dengan masjid pun dia balon, tuan-tuan. Itu namanya buaya tembaga. Buaya darat. Nampak? Diambilnya sesuatu tu daripada sifat hayawan. Perangai dia. Ada manusia yang perangai dia macam perangai lalat. Cuba tengok perangai lalat. Kerjanya mencari salah dia. Cuba tengok lalat terbang bangkai di hurungnya. Najis di hurungnya. Di hurungnya tempat sampah. Banyak lagi benda lain boleh hurung. Sampah juga yang lalat hurung. Ada manusia yang mata dia macam mata lalat. Cari salah orang je. Datang masjid cari salah tu imam. Imam baca pendek dia marah. Allahu Akbar. Inna a'tayna je tu imam. Marah dia. Pendek gila. Sedekut benar. Baca lah panjang sikit. Dia tak tahu yang tu imam tu sakit. Puh, dah tahan dulu. Tu imam tu adalah sebab dia baca pendek. Tapi jenis lalat di belakang tu ramai. Aku nak sembahyang lah panjang sikit. Pendek gila. Nanti besok tu imam baca ayat panjang ni marah pula. Silap datang masjid ni panjang pula ni. Ini namanya mata lalat. Tak pernah cari betul orang. Dia cari salah orang. Cari salah isteri. Isteri hidang nasi awal-awal pun salah. Janganlah hidang awal-awal sejuk tak sedap. Bila isteri lambat hidang, cepatlah kau dah lapar. Lambat betul. Kalau semua salah. Itu namanya mata lalat. Suami balik awal pun dia marah. Suami balik lambat pun dia marah. Lambat awak balik, terletih tunggu awak. Awak tahu tak? Awak ingat saya jaga. Nak nunggu awak balik pukul 12 malam. Baliklah awak sikit. Letih jaga tau. Besok malam suami balik awal. Awal pula awak balik. Kita tak ada maksiat apa lagi. Buatnya suami tak balik. Ha, jaga-jaga akak. Jangan jadi mata lalat mencari salah orang. Ada satu perempuan minta ubatkan suami dia. Tolong ubat ustaz suami saya ni. Asal tidur berdengkur. Asal berdengkur tidur. Saya tak lena tidur ustaz suami berdengkur. Saya jawab akak bersyukurlah suami berdengkur. Sebab akak tahu bila dia berdengkur maknanya suami akak ada sebelah akak. Oh, ada orang tua tu lantar. Oh, tidur. Ada. Biarlah. Aku nak tidur. Tarik selimut tidur dia. Berapa banyak isteri-isteri yang raba-raba suami tak ada. Kesian tidur seorang-seorang. Suami hilang tak ke mana. Dengan siapa pula lah suami tidur malam ni. Jadi akak-akak betul syukur suami berdengkur. Eloklah. Berdengkurlah abang. Tak apa. Duduk tingkat bawah pun dengar suami berdengkur. Jadilah mata lebah. Mata lebah adalah mata yang mencari baik. Tuan-tuan buka surah An-Nahl ayat 67-68. Allah sebut tentang lebah. Allah perintahkan lebah supaya membuat rumah. Rumah di atas bukit, rumah di atas pokok dan membuat sarang di tempat yang manusia buat sarang. Allah suruh lebah buat. Allah wahyukan pada lebah yang pertama buat sarang di bukit-bukit gunung ganang. Yang keduanya buat sarang di pokok-pokok. Yang ketiganya buat di sarang yang manusia buat. Kemudian Allah kata bertebaralah kamu wahai lebah. Cari-cari bunga-bungaan. Bawa balik ke sarang kamu dan keluarkan satu benda yang sangat manis. Sangat bagus. Nama dia madu. Cubalah kita jadi madu. Kita jadi lebah. Cari pengajian. Datang masjid ni. Oh, tak ada pengajian subuh ni. Pergi masjid lain pula. Semayang maghrib masjid ini. Tak ada kuliah maghrib. Tak mutuk. Surau sana. Kan ada pengajian. Cari. Jadilah mata lebah. Carilah kebaikan orang. Tok bila kita dah bertugas 30 tahun. Cari kebaikan dia. Jangan cari dia napas sangkut. Biasalah 30. Sekarang 78. Dah tu. Kadang-kadang tak boleh tarik dah. Hayya ala solat. Letih benar dah tuan-tuan. Oh dah dicuri ni napas tengah-tengah solat. Kita pun nak sesuat nampak dengar dah. Hayya 'alas solah. Luar macam mana sudah 70 lebih. Tak rasa apa. Semalam saya kagum dengan Tok Imam Masjid Abidin Taman Sekudai semalam. 85 tuan-tuan. 20 rakaat jadi imam. Semayang tarawih. Tak ganti orang lain. Dia seorang aja. Law Ranger je tu. 85 sihat wa'afiat. Mata tak pakai spek mata. Telinga tak ada. Pekak. Badan tegak. Boleh ingat ayat Quran banyak. 85. 20 rakaat jadi imam. Kita umur 25. 8 cabut. Doa pun cabut sampai Sultan Johor tegur. Habis-habis mayang, terus bangun. Sultan pun kena tegur. Janganlah terus bangun, berdoa lah sikit. Sombong berbenuh kita ni. Tak adanya berdoa dengan Tuhan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bila kita sebut di situ, perangai binatang ada pada kita. Cuma tuan-tuan tengok ada manusia yang perangai dia macam babi. Babi ni hanya tahu beranak tapi tak reti bela anak. Anak punya banyak tapi tak kenal pun. Kamu anak aku ke? Tak kenal. Ada orang yang puangannya macam ikan haruan. Dia makan anak dia sendiri. Dia makan anak dia sendiri. Ada orang yang macam itu. Dia rogol anak dia sendiri. Dia bunuh anak dia sendiri. Ada manusia yang berperangai macam burung. Pagi-pagi keluar cari rezeki. Petang-petang, malam-malam baru sampai. Nama dia burung. Ada orang yang macam kupu-kupu. Hinggap sana, hinggap sini, hinggap sini. Siapa yang sudi hinggap? Dapatlah RM30 sekali hinggap. Jadi pelacur. Nama dia kupu-kupu malam. Bersaing pula. Persaingan hebat. Wartawan malam-malam bila kupu-kupu malam. Macam mana sekarang bisnes? Kurang sikitlah. Persaingan hebat. Jadi pelacur pun bersaing. Tuan-tuan tahu lah. Ini nama dia kupu-kupu. Sebab tu Allah Ta'ala sumpah perangai manusia ni macam-macam. Kadang-kadang dia suka tanya benda yang tak ada. Dia masuk kedai makan, pergi tanya ni kedai makan benda yang tak ada. Kak, ada gerai kapas tak? Saya gerai nasi lemak, kapas tak ada. Dia suka tanya benda yang tak ada. Yang benda ada dia tak nak beli. Itu perangai orang manusia ni. Perangai dia kecoh je. Ada perangai yang bawa mulut. Nama dia burung murai. Bawa pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep tolong dia, dia tengking kita balik. Kita bantu dia, dia gigit kita balik. Kita tolong dia lepaskan daripada masalah hutang, dia tipu kita balik. Itu macam anjing. Bagaikan melepaskan anjing yang tersepit. Bila kita lepaskan dia, dia salak kita balik. Ada orang ni macam itu. Sebab itulah Allah Ta'ala sumpah di sini, manusia ni tuan-tuan, perangainya macam-macam. Anak kita perangai macam-macam. 5 orang anak kita, mana perangai serupa? Yang sulung, sekarang ni pun kerja alung. Nutik hutang saja dia. Kadang dia kerja orang, kadang-kadang orang kerja dia. Perangai berbeza. Yang kedua tu pula ustaz. Ustaz. Kerja dia berzikir. Siapa tu? Ustaz. Sampai semayang jemaah pun imam baca khutbah dia. Ay, kesian tuan-tuan. Mana boleh berzikir masa imam baca khutbah? Letaklah tasbih dalam poket. Dengarlah khutbah. Ini tidak. Ay, kalau boleh jentik ringa tuan-tuan. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Tidak dijadikan dalam satu masa 2 hati. Satu masa nak dengar khutbah, satu masa lagi nak zikir. Mana maunya? Zikir tak dapat, khutbah tak dapat. Letakkan tasbih di bawah, dengar. Dan tu imam pun bila jumpa orang yang macam tu, tegurlah. Pegang tongkat. Alhamdulillah, alhamdulillah illazi arsalah. Tengok-tengok ada orang cakap. Zikir, tegur. Tuan Haji, bila buat khutbah, bila mendengar khutbah, jangan buat kerja lain. Duduk diam-diam. Agak-agak tu imam berani tak? Ya, tengok satu orang, bagus punya tidur. Bila asyik khutbah tidur. Kalau tidur tu khutbah. Cuma tu imam tegur dia. Tuan Haji, sekarang waktu khutbah tidak sesuai untuk tidur. Sila bangun. Ubah tempat lain. Agak-agak Haji Din tu nak tidur. Minggu depan di antara dua je, sama ada tak tidur atau tak datang terus, itu je. Dia tukar masjid lain, nyampah aku ke imam tu. Ada tegur aku direct, habis tu tak nak tegur macam mana tu. Sebab tu kita kena, Tok Imam kena berani, Tok Bilal kena berani, Tok Siak kena berani. Nak menegur orang ni semua orang kena buat. Kalau ustaz saja tegur orang tak cukup, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Seluruh kamu, kata Allah, adalah umat yang terbaik. Siapa dia umat yang terbaik? Yang menyeru ke arah kebajikan, mencegah kemungkaran. Kalau semua orang bergerak sebagai pendakwah, kalau semua orang bergerak sebagai mubaligh, tegur dan tegur dan tegur dan tegur, masyarakat jadi baik. Sekarang ni kenapa tak tegur? Aku bukan jatuh kuasa masjid, buat apa aku tegur? Ditengoknya air tak tutup, pipe tak tutup, keluar je air. Jenis cari salah orang, cuba tengok ni, macam mana bil air tak banyak, tak tutup. Apa ni? Dia pun tak butuh balik. Tutup lah. Janganlah cari salah orang. Kadang-kadang budak-budak yang main. Kadang-kadang plastik. Benda pun plastik. Kepala baik tu. Hari tu tembaga sudah hilang. Itu yang ganti plastik. Bila plastik, bila kepok kuat sikit, patah lah. Tapi kadang-kadang kita musuh hati juga. Prihatin terlebih pun salah juga. Tak apalah, yang tak tutup pipe. Rupa-rupa pipe tu dah patah. Bila dia pulang, melambung air. Oh, sudah lari dia. Tok Siak nampak pula. Ha-ha-ha, rosak ha, lari pula. Padahal bukan dia buat, orang sebelum dia. Itu yang orang malas nak tolong. Tuan nak jadi rakyat prihatin tu payah. Dia nolong je lalat dia. Dia coknya sebagai pemecah kepala pipe. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bila kita faham di sini, manusia ni banyak perangai. Bila manusia ni banyak perangai, banyak ragam. Bila manusia banyak ragam, banyak perangai, kita kadang-kadang ni tuan-tuan jadi susah dengan perangai orang. Kita jadi payah dengan perangai anak-anak. Saya ni penceramah. Saya ni motivator. Saya juga ustaz. Tuan-tuan ingat saya tak ada masalah. Berlambak-lambak masalah saya. Saya dapat panggilan telefon, SMS sehari tak kurang 100 tu. Punya banyak. Ni saya tutup handphone. Saya nanti buka kan banyaklah masuk tu. Macam-macam soalan dia. Ustaz, ya. Yeah. Di mana kedai bekam? Manalah saya tahu di mana kedai bekam, tanya aku. Kedai bekam pun tanya saya apa. Hei, sempat. Semalam saya dapat 3 mesej. Minta tolong carikan jodoh. Ustaz, tolong carikan jodoh untuk kawan saya. Umur 26 tahun. Banyak. Yang sekarang ni stok yang paling ramai orang perempuan. Banyak stoknya tuan-tuan. Jenuh cari ni. Tolonglah ustaz, tolonglah. Yang paling muda, 19 tahun. Yang paling tua, 66 tahun. Minta tolong cari jodoh. Tu pun satu hari juga nak nolong. Satu makcik datang, ustaz, kalau boleh carilah suami untuk makcik seorang. Makcik pun nak juga. Sunyi ustaz. Jadi siapa yang bahagia eloklah. Umur 66 ya. Pensin cikgu kemas. Tak ada bohong ni betul tu. Masalah kita ni. Kadang-kadang orang hutang tak bayar. Kadang-kadang suami panah baran. Kadang-kadang isteri cepat merajuk. Kadang-kadang kita ni berhadapan dengan masalah mak mertua, masalah dengan mak, masalah dengan adik-beradik. Semua orang ada masalah. Ada orang yang kena buang kerja. Kerja kelau ni kerja sebulan tutup. Kerja kelau lain pula, sudah. Bosnya mati pula. Kerja kelau lain pula, sudah. Kena potong pula elektrik, tak bayar. Seksanya kerja, ya Allah. Macam mana nak jadi hidup senang? Ada orang yang kerja siang sampai tengah malam tapi masih lagi tak boleh hidup dengan senang. Hutang berkarat-karat, melipat-lipat hutang. Ada orang yang anaknya kadang tak nak anak ada ustaz, datang juga anak ustaz. Dah 8 dah anak. Jadi lagi. Nampak macam mana Tuhan bagi. Semua orang dia tak faham rezeki. Tuhan bagi. Kamu bukan tu lepas mengandung tu. Ha-ha. Kau ini mengandung lagi. Dia tahu. Rezeki Tuhan. Pantang sentuh. Asal sentuh jadi. Asal jadi sentuh. Tapi Tuhan Maha Bijak. Allah bagi senang. Allah bagi senang. Senang mengandung. Senang beranak untuk dia. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Tu yang dia bersalin tu. Dia bersalin tu. Keluar ambulan. Atas troli tu dia bersalin. Di hospital. Tak sempat dibawa masuk dalam bilik bersalin. Orang punya ramai tengok. Yang ada handphone, kamera. Bukan nak ambil gambar. Hebat tuan-tuan. Masuk dalam bilik tu. Nangis dia. Nurse kata sabarlah kak. Taklah mudah sangat bersalin. Kadang-kadang malu juga. Tak ada nyempat-nyempat bersalin. Orang tengok malu tadi. Geram ni. Biasalah kak. Orang lain lagi teruk kak. Yang tahu lepas kak. Dia bersalin depan pintu pagar hospital. Lagi ramai tengok. Akak kira okey lah tadi. Yang tahu lepas tu pun akak juga. Kata dia. Dah dua kali dah. Satu depan pintu pagar, satu keluar ambulans. Semua orang kita ni ada masalah tuan-tuan. Masih-masih lah. Jadi kalau tuan-tuan nak mencari kesenangan. Ada orang tak ada duit. Masalah tak ada duit. Oh, ada orang yang ada duit. Masalah ini. Ada orang tak ada suami. Masalah ini. Ada orang ada suami. Masalah ada suami pula. Maka Allah Ta'ala memberikan kepada kita apakah jalan-jalan rahsia-rahsia untuk kita jadi senang. Cuba tuan-tuan tengok pada setiap hari Jumaat berapa banyak masjid-masjid yang orang letakkan flyers, yang orang letakkan apa nama risalah-risalah bagaimana ingin menjadi jutawan. Cuba tuan-tuan tengoklah surat khabar hari ni, semuanya yang artis jual ubat, tunjuk iklan ubat, gunakanlah. Yang kawan ni pula tunjuk kereta. Dia ejen jualan langsung. Bagaimana anda nak menjadi seperti saya? Nampak. Semua nak jadi kaya belaka. Cuba tuan-tuan baca ni. Tuan-tuan hanya ikut tiga benda ni, tuan-tuan jadi senang. Ada masalah, tuan-tuan boleh selesaikan. Tidur, tuan-tuan boleh selesaikan. Hidup, tuan-tuan boleh selesaikan. Balik rumah rasa tenang. Datang masjid rasa seronok. Pergi kerja rasa tenteram. Bila duduk dengan isteri dan anak-anak rasa aman, bahagia. Apa cara dia? Allah Ta'ala sebut, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Maka barang siapa di kalangan kamu yang rajin memberi. أَعْطَى ni maknanya memberi. Rajin bersedekah. Yang kedua, wattaqa, barang siapa yang bertakwa. Dan barang siapa yang rajin berderma, rajin bersedekah. Itu syarat nombor satu nak jadi senang. Syarat nombor satu nak jadi senang dan tenang dan mudah. Apa? Pagi ni tak ada lagi edar tabung. Mana ada orang edar tabung lagi? Walaupun tak ada edar tabung, carilah tabung. Ada tabung masjid, ambil duit masuk. Jangan keluar gitu aja. Kamu tak ada derma ke dekat masjid? Dia orang tak ada edar tabung. Tak ada edar tabung, carilah. Ada tabung, tabung duk cukup. Mana boleh tabung tu jalan? Pakcik derma, pakcik melengkau orang bawa. Ada tu marah ke tabung? Dah tabung tak minta. Macam mana aku nak bagi? Memang tabung bukan ada suara. Kamu yang ada kaki, kamu yang ada tangan, panjangkan tangan. Bukan panjangkan tangan mencuri, panjangkan tangan menderma. Pendek tangan baru mencuri. Panjang tangan menderma. Bila tabung berjalan, tabung, nampak? Tangan panjang lah. Mencuri baru pendek tangan. Pi duduk belakang, tepuk ni pukit kawan tu. Pak, tagut, rebut, ragut semua. Dia pendek tangan. Jarang tuan-tuan orang mencuri panjang tangan. Bawa duit, jarang tuan-tuan. Dia meragut dekat-dekat, pergi dekat pak, dia tarik. Itu nama dia pendek tangan. Yang pertama sekali sedekah. Rajinlah bersedekah tuan-tuan. Tuhan mudahkan kita. Kita nak dapat projek, kita di sini businessman. Rajinlah sedekah. Jangan bila dapat projek baru sedekah. Sebelum dapat projek sedekah dah. Anak yatim dibantu, fakir miskin dibantu. InsyaAllah Tuhan lorongkan rezeki pada kita. Banyakkan menderma. Ini tidak tuan-tuan, kita kadang-kadang menderma itu pun ada sebab. Kadang-kadang menderma tidak ikhlas. Nak nama ditulis di whiteboard, di papan hitam, baru kita nak derma. Kalau besar-besar 1,000 tulis nama. Kalau 1 ringgit, hamba Allah. 1,000 tu tulis-tulis nama saya, ya. Tulis-tulis-tulis. 1,000? Cuma 1 ringgit. Nak tulis nama je, tak payahlah. Alah-alah. 1 ringgit. Tuan-tuan, kalau nak jadi senang hidup, tenteram hidup, ceria hidup, walaupun miskin, rajin bersedekah. Sebab tu Nabi kata, 3 orang yang paling aku suka, 3 orang yang paling aku benci. Yang paling yang Nabi suka siapa? Kata Rasulullah, yang aku suka ialah orang yang rajin bersedekah. Allah suka. Tuan-tuan datang pagi ni, bawa nasi lemak. Allah suka. Ini kita tak bawa apa. Yang kita tanya dia, ada nasi begini? Kerja dia tanya, cuba dia bawa, confirm ada. Cubalah jadi orang yang bersedekah. Kamu bawa nasi 10 bungkus, aku 10 bungkus, kamu pun 10 bungkus. Sudah 30 bungkus. Akhirnya ramai boleh makan. Inilah nama dia akta, memberi dahulu. Nanti Tuhan murahkan rezeki. Nabi kata, orang yang aku suka ialah orang yang bersedekah, dan yang paling aku suka, orang yang miskin bersedekah. Saya nak sedekah apa Ustaz? Saya pun susah. Walaupun dia susah, dia boleh bersedekah. Paling Nabi sayang. Yang kedua kata Rasulullah, yang aku tak suka, yang aku suka ialah orang yang tidak sombong. Nabi suka orang yang tidak sombong, walaupun dia bukan orang Ipoh. Selalunya orang Ipoh je tak sombong. Ipoh mali ya, kalau sombong lah. Nampak itu Ipoh. Walaupun dia orang kulai, dia tak sombong. Allah sayang, Nabi sayang. Nabi lagi sayang orang kaya yang tidak sombong. Nabi lagi suka orang yang kaya tapi tak sombong. Kaya dia, pangkat besar dia, duit berjuta. Juta rupiah, punya banyak duit. Subhanallah, insyaAllah. Banyak duit dia tapi tak sombong. Rendah diri. Tak tahu dia juta apa. Ha, itu paling Nabi suka. Yang ketiga yang Nabi suka, orang yang berbuat ibadat. Dan Nabi paling suka kalau anak-anak muda yang datang berbuat ibadat. Saya tengok pagi ni separuh jemaah kita semua anak muda. Subhanallah, hebat masjid tuan-tuan ni. Anak muda separuh. Kalau anak-anak tua datang ke masjid, tak heran apa lagi tempat dia nak pergi anak-anak tu. Kalau anak-anak tu nak pergi mana tuan-tuan? Nak tengok wayang, penting je lah. Mata pun tak nampak lah. Apa dia tulis je, pun tak nampak. Anak-anak tua tempatnya masjid. Tak heran kalau dia boleh datang 5 kali sehari. Tetapi kalau anak-anak muda boleh sampai, subuh sepi'i dah sampai. Tuan-tuan faham subuh sepi'i? Orang Batu Pura, orang-orang belah-belah utara, dia sebut kalau subuh tu subuh sepi'i. Saya tanya dekat satu opah, kenapa sebut subuh sepi'i? Sebutlah subuh Ismail ke, subuh Ibrahim ke apa ke? Entahlah Ustaz, subuh sepi'i. Tuan-tuan subuh-subuh ni, cuma tuan-tuan tengok anak-anak kita yang muda-muda datang. Padahal anak-anak muda ni lepak di atas katil, tidur di atas katil, tak bangkit subuh, biasa lah. Tapi anak-anak tuan-tuan boleh datang, Masya Allah. Biarlah dia datang pakai seluar jin, janji dia datang. Dengan jin koyak sudah. Seluar jin di tuan-tuan cerita Isra' Mi'raj. Seluar Isra' Mi'raj. Bila Nabi naik, nak naik ke langit, jin kejar. Nabi baca doa, jin jatuh tersungkur. Jin bangun lagi kejar. Nabi baca doa, jatuh lagi jin. 3 kali jin bangun. Jin pun fed up, dia buka seluar, dia buang. Itu yang taruh ke bumi, nampak seluar jin koyak lutut tu semua. Minta maaf lah yang nak pakai seluar jin ni tuan-tuan. Tapi kalau tak koyak tak apa, tak ada salahnya. Tuan-tuan, bila kita fikir-fikirkan tuan-tuan, anak-anak muda ni Nabi paling sayang. Sebab tu saya suruh banyak kali dalam CD saya kata, jatuh kuasa masjid kena lantik Bilal muda. AJK masjid kena lantik Bilal muda daripada kalangan anak-anak muda. Sebab dia boleh tarik kawan-kawan dia datang sayang. Kalau boleh tarik mak motor. Mak motor yang duk naik motor, tayar satu. Gitu nak. Yang belakang tu pun tidur kepala ke kena tanah. Nak balance dia punya tu. Tuan-tuan tahan dia. Hebat korang. Kau orang hebat ni. Saya dua pun pakai satu je. Biasalah pakcik. Dasar berjimat cermat. Bila pakai tayar belakang, haus tayar belakang je. Nanti bila dah haus tayar belakang, kita pakai depan pula, tungik belakang pula, kata dia. Oh, budak macam inilah yang tuan-tuan kena tarik. Kena tarik. Tuan-tuan di sini yang jadi tabligh, yang jadi tabligh, tak payah keluar tinggalkan karya. Tak payah tinggalkan. Tuan-tuan tarik orang sini je. Isteri tak payah tinggal. Anak-anak tak payah tinggal. Tuan-tuan tarik orang sini je. Dan biro dakwah, kena buat satu biro dakwah, kerjanya menarik orang ke masjid. Siapa ketua bironya? Orang tablet lah. Alantik din tablet. Din, kamu kerja kamu tarik orang ke masjid. Din tablet ni lah pergi. Tablet orang anak-anak muda ni. Demo boleh buat, tuan-tuan tak boleh buat macam tablet. Kita kena tabik dekat tablet. Ustaz yang ceramah tu pun tak boleh tarik orang. InsyaAllah malam ni kita ada ceramah sikit. InsyaAllah tuan-tuan dah tak ada tuan-tuan boleh buat. Tak boleh tuan-tuan. Kita tak boleh buat. Tapi orang tablet kita kena hormat demo. Demo sanggup buat. Datang rumah-rumah kadang-kadang bapak lari. Anak jawab. Adik ayah ada. Ayah ada tapi dia suruh cakap tak ada. Ayah tu, rosak anak punya program. Dia cukup benci dekat tablet. Benci buat apa tablet? Dia mengajak orang ke masjid. Apa salahnya? Tak salah dia. Tetapi lagi cantik kalau tablet itu melantik orang-orang, memanggil orang di sekelilingnya dahulu. Lagi cantik. Dia pergi, hari ni aku nak pergi rumah Pak Leman. Nyembang dengan dia, tarik ke masjid. Besok rumah Pak Leman pula. Hari ni Leman, besok Leman kan senang. Hari ketiga, Alman London pula. Pergi tuan-tuan tarik orang. Cakap elok-elok bahasa kita. Bahasa Malaysia dah paling sedap. InsyaAllah tuan, saya jemput tuan malam ni. Ada forum sepenuh maulud. Besok ada maulidur rasul. Jemputlah tuan datang. InsyaAllah. Kan cantik. Tak payahlah nak tiru slang-slang bahasa lain. Saya dah kena sekali hari tu. InsyaAllah malam ni insyaAllah. Kita ada sedikit insyaAllah. Saya kata memang malam ni pun saya kena pergi masjid. Sebab malam ni saya bertugas. Tuan nama apa tuan? Saya Ustaz Kazim. Tugas imam masjid. Iya ke? Minta maaf Ustaz. Minta maaf. Silap tablet. Pergi tablet rumah imam. Saya tanya dekat dia. Asal mana? Saya asal botol Ustaz. Oh, botol orang-orang Malaysia lah. Orang Malaysia apa? Cakap insyaAllah. InsyaAllah. Nama cakap insyaAllah. InsyaAllah. Cuma sebut insyaAllah. InsyaAllah tu boleh. InsyaAllah. Ni insyaAllah. InsyaAllah. Itu bukan kita punya. Orang Melayu lah lidah yang paling sedap sekali bila cakap Arab. Cakap orang putih pun sedap. Cakap Arab pun sedap. Yang kita nak telur-telur pasal apa? Kena buat. Bila tuan-tuan panggil mak rempit kepala dia tu, bro. Kena panggil bro. Mana boleh panggil yuk. Yuk kalau orang parit boleh lah. Yuk. Kemudian. Panggil bro. Hello bro. Saya. Saya dari jantan kuasa masjid. Saya nampak suara kamu sedap lah bro. Bila kamu menjerit nyanyi lagu tadi sedap. Saya cadar nak lantik kamu jadi bilal. Dia betul pakcik. Nampak. Woi, pakcik nak lantik aku bilal lah. Saya lah bro. Nampak. Nampak lah tuan-tuan. Dia pun solok. Dia panggil woi bro. Bro. Dia ada S pula di belakang. Bila dia dilantik jadi bila tuan-tuan ajar dia. Lima lagu bang. Kamu subuh lagu ini tau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini subuh. Salatu khairum minan naum. Ini subuh. Ayat ni, yang ini apa? Tahulah buat. Kamu bertugas hari Jumaat ni. Agak-agak tuan-tuan dia beritahu tak dekat kawan-kawan dia. Woi, hari Jumaat ni aku bertugas ha. Ya ke mat? Betul lah. Agak-agak mak rempit datang awal lah. Mak-mak rempit tu semua datang awal. Sebab nak tengok kawan dia azan. Duduk staf belakang bila. Staf nombor lima. Bila kawan tu azan semuanya bangga. Tak sangka ya. Saya. Barulah penuh masjid dengan anak muda. Ini bila anak muda nak azan. Anak tu halau pula. Tu rosak mikrofon tu. Baru nak pegang mic ya. Rosak-rosak banyak tangan. Rosak. Duduk dia diam. Hei. Hei ya Allah. Udah azannya macam piramli tuan-tuan. Piramli bukannya boleh berazan. Dia suruh dia ni. Suruh dia. Tiu dia. Rendah. Tu yang dibilang azan. Kertas merah padi. Tidur orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidur kita. Kita tengok merah padi tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takut kita. Saya pergi malu mula-mula saya masuk satu kampung setindah. Nak pergi semayang subuh. Bila keluar rumah bawa anak saya, laki-laki. Anak saya melompat masuk dalam rumah. Ha, pasal apa kamu lari? Tu bunyi apa ayah? Bunyi azan lah. Rupa-rupanya ya Allah. Teruk azannya. Allah. Takut. Saya pun nak takut betul. Saya tak jadi semayang dekat surau rumah saya. Cari mana menyentuh imam ni. Saya pergi semayang. Saya dengar sendiri tuan-tuan. Saya jumpa lama dia jemput saya mengajar. Saya tanya untuk pengerusi. Kenapa bagi pakcik tu azan? Dia kata ustaz pakcik ni. Bila dia pegang kunci bilik bilan. Orang lain tak boleh pegang. Pukul 5:30 dia sampai dia masuk dia kunci dia dalam. Masuk waktu dia azan. Kami nak buat macam mana ustaz? Nak buat macam mana? Itu dia ada boleh dia azan tapi beting kan. Allah ke apa? Dia kata nak macam mana ustaz? Dia dulu driver kereta api ustaz memang tu sungguh tu kejap belakang kejap ke depan. Terbawa-bawa lah ustaz gitu dia. Ha, ini pun salah. Manusia yang Nabi benci ialah yang pertama orang yang bakhil. Dan Nabi paling benci orang kaya yang bakhil. Dia ingat dia kaya tu dia saja-saja kaya. Allah yang bagi. Allah bagi dia kaya supaya dia tolong orang miskin. Allah bagi dia kaya supaya dia tolong anak yatim, dia tolong masjid, dia tolong. Duit berjuta bagilah dekat masjid ni pasang ikon. Barulah selesa orang datang semayang terawih. Ini kadang-kadang semayang terawih peluh yang sampai kepala. Kita ingat air kencing meleleh. Rupa peluh. Eh, hangat kita ni. Bagi ikon. Apa yang tak ada? Janda yang tak ada duit. Bagi dia. Cuba tengok Ali bin Husin bin Ali. Ali bin Husin bin Ali bin Abu Talib. Cucu kepada Sayyidina Ali. Masa dia mati, bahu dia ni lebam. Orang mandi mayat, bahu ni lebam. Pasal apa lebam bahu dia? Dia pikul barang di atas bahunya. Dia kata, Ali bin Husain ni orang kaya. Mana ada dia duduk pikul beras, pikul gandum. Mana ada dia buat? Rupa-rupanya tuan-tuan, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, kerja dia ialah pagi-pagi dia angkat guni, dia letakkan gandum atas rumah orang. Letakkan gandum depan pintu rumah janda-janda. Bila janda buka pintu, ada gandum. Siapa ngantor ni? Orang masuk makan. Itulah kerja dia. Hari ni rumah sana, hari ni rumah orang sini. Bila dia mati, barulah gandum tidak terdapat di hadapan rumah janda-janda. Barulah janda tahu rupanya Ali yang bubuh. Punya hebat tuan-tuan. Kita sekarang kalau nak derma tu macam mana? Nak derma sekarang bawa bendera tuan-tuan. Siap dengan vest lagi. Lambang belakang kiri kanan lagi. Makcik jangan lupa ha? Nanti pangkah yang ini. Ya. Udah hilang sifat keikhlasan kita. Ya makcik tu pun dapat dua berah kantik. Itu pun dikomplainnya. Berah aja gitu dia. Inilah sifat yang Nabi benci nombor dua. Orang yang sombong. Lagi-lagi Nabi benci orang miskin yang sombong. Lagi Nabi benci. Udahlah semakin belagak pula. Yang ketiga yang Nabi benci orang berbuat maksiat. Lagi-lagi Nabi benci orang tua yang berbuat maksiat. Udah 74. Duk gagah cari pelacur lagi. 74 udah warga emas. Pelacur tu pun warga emas, 57. Tuan-tuan, saya ada satu sahabat. Dululah dia tangkap pelacur-pelacur ni. RM10. RM10. Kena tangkap. Makcik-makcik umur 50 je dia pelacur. Cari warga-warga luar. Tak mana sengkit-sengkit 10 ringgit lepas sesak jadi. Kena tangkap, dibawa ke jabatan agama. Dia tanya makcik, anak ada tak? Ada. Anak-anak tak tolong ke bagi duit ni makcik jual badan ni? Anak tak tolong. Kalau tolong makcik tak meniaga. Ha? Tu yang makcik meniaga kecil-kecilan tu. Haru biru tuan. Meniaga kecil-kecilan kata dia. Baik, yang kedua, nak jadi manusia yang tenang, wattaqa. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, baru jadi tenang. Bila kita semayang, kita tenang. Bila kita puasa, kita tenang. Bila kita tengok Kaabah, kita tenang. Bila kita buat umrah, buat haji, kita rasa tenang. Manusia yang banyak duit, kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, dia tak tenang. Anak yang ramai, kalau dia tak bertakwa kepada Allah, dia tak tenang pun. Sebab itulah lawyer Michael Jackson masuk Islam. Lawyer dia, lawyer Michael Jackson tu, masuk Islam dia. Hari ni masuk Islam, hari ni juga boleh tengok Kaabah. Tengok je Kaabah menangis terus. Padahal dia baru sehari masuk Islam. Macam mana yang dia boleh masuk Islam? Bila dia melawat Arab Saudi, dia pergi melawat di Riyadh, dia pergi melawat di Jeddah, bandar pelancongan Jeddah. Orang yang bawa dia berjalan tu, pemandu pelancong tu sampai tengah jalan, berhenti semayang. Dia duduk dalam jeep, dia tengok pemandu pelancong dia dua orang semayang berjemaah di tengah padang pasir. Allahu Akbar. Dia tengok tu rasa tenang. Bila dia rasa tenang tengok, macam mana kalau dia semayang? Hari berikutnya dia pergi semayang Jumaat. Dia tengok orang semayang Jumaat. Lepas-lepas semayang Jumaat pakat berpeluk bersalam, berpeluk bersalam. Dalam agama Kristian tak ada macam ini. Akhirnya dia bercakap pada pemandu pelancong dia, saya nak Islam. Balik semayang Jumaat. Hari ini masuk Islam, dapat surat sebagai seorang Islam. Hari ini juga pergi buat umrah, pergi ziarah Kaabah. Barulah dapat ketenangan. Ini dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan di sini yang mana tak tenang ada masalah, dekatkan diri dengan agama, insya-Allah tenang. Anak-anak tuan-tuan yang hyperaktif tu, tunggu ibu tengok tu nama hyperaktif nama tu. Di luar. Tu duk melompat sana, melompat sini tu tengok. Saya nampak tuan-tuan tak nampak apa. Tengok tu, dia bukan sedar saya cakap tu nampak seorang lompat, seorang terjun. Tuan-tuan nak bagi baik anak-anak tuan-tuan tu dengan jalan agama. Suami akak-akak hyperaktif, melompat sana, melompat sini, suruh dia dekat dengan agama. Isteri ada dah di rumah, dah duk cari perempuan di luar. Yang isteri duk tunggulah, tapi dia duk cari perempuan di luar. Projek sana, projek sini, bawa sana, usung sini, jual rumah dia belanjakan pada perempuan, jual rumah dia belanjakan pada pelacur. Ada yang jual rumah, duit yang dapat begitu banyak dihabiskan untuk anak ikan. Anak ikan. Akak-akak tahu ke anak ikan? Anak ikan tu jantan. Laki-laki yang lembut-lembut tu namanya anak ikan. Dibelanya anak ikan. Anak ikan nak laptop bagi. Anak ikan nak motor bagi. Anak ikan nak alat gincu bagi. Tu anak ikan lah. Getik menonton tengok. Zaman sekarang ni anak ikan ramai. Hangat. Jantan tu tuan-tuan, tapi cara sifat dia hangat tu dia. Sepak pun tahu kan. Allah Ta'ala jadikan kita laki-laki, laki-laki lah. Hangat betul lah tu. Hangat, itu baru nama jantan. Ini tu dah, hangat. Getik. Subhanallah. Tuan-tuan kalau ada anak macam itu, paksa dia masuk PLKN. Paksa dia masuk kawat, paksa dia masuk bomba. Bila dia pegang api, bila dia pegang paip untuk bawa dia jadi keras. Ini sudah anak tu lembik, tuan-tuan suruh dia belajar masak. Haru pula. Man, mak belajar masak ya? Okey, dia perempuan dia hari ni mempak. Apa, sudah. Faham ke? Tak faham sudah. Yang ketiga, kalau tuan-tuan nak jadi orang baik, orang yang Allah Ta'ala tolong, wasaddaqa bil husna. Hendaklah tuan-tuan bercakap yang baik-baik. Membenarkan yang baik-baik. Jangan maki orang. Jangan sebut yang buruk-buruk pada orang. Jangan fitnah orang. Jangan kutuk orang. Kalau tuan-tuan hidup macam ini, kata Allah, fasanu yassiruhu lil yusra. Allah akan mudahkan kamu untuk jadi senang. Jangan cari paksa dengan orang. Jangan tuduh yang bukan-bukan. Jangan bergaduh dengan orang. Jangan fitnah dia. Jangan ngumpat dia. Allah tolong tuan-tuan. Tiga benda ini. Banyakkan bersedekah. tuan-tuan banyakkan sembahyang, tuan-tuan banyak berbuat baik pada orang. Tiga benda ni kalau jadi amalan tuan-tuan, Allah lapangkan hidup. Hutang boleh selesai, hidup boleh tenang, ada anak-anak yang menyeronokkan. Jangan ngumpat orang. Jangan ngumpat, biarlah dia tuan-tuan. Kita tengok rumah dia merah biru. Merah menyala rumah dia cat. Jangan ngumpat dia, biarlah rumah dia. Ini bila lalu, ya Allah, merah gila. Bodoh dia, macam tak ada bodoh lain. Lantaklah, kan itu rumah dia. Bukannya dia minta duit kita nak cat rumah. Habis tu tak silau mata, tak? Tak faham tak? Bila selalu tu sakit mata, tak? Rumah warna merah. Biarlah. Agak-agak lalu depan rumah dia tutup. Jangan ngumpat. Kalau tuan-tuan datang rumah saya, rumah saya 14 kala tuan-tuan. Pagar saja 3 kala. Tiang, setiap satu tiang warna lain-lain. Dinding warna lain, yang ni warna lain. Tingkap jenang warna lain, atas warna lain. Pagar tu warna lain. Pintu pagar tu 3 kala. Pagar ni 2 kala. Hari tu datang 2 orang nak daftar anak. Nak daftar anak tadika, kata dia. Astagfirullah. Ini bukan tadika, dia rumah saya kak. Dia perasan rumah tadika. Saya kata tadika ni kalau ada Mickey Mouse baru tadika. Saya bukan tadika. Lantarlah dia warna apa pun, kan rumah dia. Buat apa kita ngumpat? Kita suka ngumpat orang. Bila orang jemput kenduri makan, bukan ngumpat. Ini bila makan nasi rumah kenduri, ngumpat tengok pengantin. Gelap gila. Ngap. Kita ngumpat suami dia. Isteri cerah, suami gelap. Ya Allah, manalah jumpa tu. Bukan orang suruh makan aja, jangan ngumpat. Ini tidak, dia lengok-lengok kepalanya. Pergi menang masuk dalam bilik pengantin. Nak ke mana tu Kak Ha? Nak tengok bilik pengantin. Sibuk je tuan-tuan. Pergilah makan kat luar tu dah. Lengok-lengok jalan. Tengok dia buka pintu. Langsingnya sudah cantik, warna hijau muda. Ini pula salah, warna biru. Mana matching biru dengan hijau, kata dia. Sibuk je tanya tuan-tuan. Lantaklah orang pun cekelat ke apa ke. Tuan-tuan jangan ngumpat orang. Bila tuan-tuan ngumpat orang, orang tahu. Orang tahu. Orang tak suka dengan tuan-tuan. Jangan buat. Kalau dia beli kereta, puji kereta dia. Cantik kereta kamu, Mat. Cantiknya, ya Allah. Pandai kamu pilih. Kan bagus. Ini kutuk kereta hamba Allah. Ini kereta yang kamu beli semalam ni, Mat. RM20,000 punya ni. Bodoh, Pin. Ini dalam 15, tak sampai 12 pun boleh dapat. Kamu tengok sini kemek, sini kemek. Tengok, ini pintu cat lain, ni warna lain pun nampak. Macam mana RM20,000? Better you sell it lah, Mat. Hai, dahsyat tuan-tuan. Tengok, kamu tengok. Dia buka dalam pula. Tengok, ekor pun tak sejuk, nampak. Apalah, jangan cakap macam tu, kecil hati dia. Puji dia. Ya Allah, sport ring macam ni, Mat. Orang tak pakai, Mat. Tapi ini yang mahal ni, Mat. Kawan saya sport ring macam ni, buat tukun ni. Tukun ni, Mat. Sebab tu mahal, pandai kau pilih, Mat. Elok kereta kamu cantik, Mat. Oh, pandai. Pegang kat atas dia pula. Atas pun tak ada terjejas. Pasang radio pula. Oh, radio pun okey. Bagailah, Mat. Dalam hati kata, mahal gila. Oh, nombor. Barulah dia bangga. Ustaz Kazim puji kereta dia. Ini tuan-tuan suruh jual kereta tu. Kutuk daripada exhaust sampai ke depan. Cuma dengar exhaustnya. Besar ini ni. Besar gila. Mak, minyak kuat ni. Mak. Tak, tak. Masuk kusin belakang pula. Kamu tengok kusin ni nampak. Lembek nampak lah. Lembek. Hei, tak betul. Agak-agak dia suka tak? Kawan dah bayar cash RM20,000. Tiba-tiba kereta pula tak boleh start. Minta tolong tolak lagi pula. Tak perah dia. Sampai-sampai di rumah, anak pula sambut menangis. Dia sepuk anak seorang-seorang. Hanya kerana pakai kereta tuan-tuan ni. Sebab tu bila orang ni tuan-tuan, kita banyakkan puji dia. Banyakkan puji, banyakkan senyum bila jumpa orang. Jangan jumpa orang masam. Jumpa dengan senyum. Letih je senyum. Cuma tuan-tuan fikir, senyum ni letih tak? Tak ada letih. Senyum je. Tapi pastikan ada orang. Tuan-tuan nak senyum tu pastikan ada orang. Jangan duduk tengah-tengah masjid tu senyum. Tok Bilal dengan Tok Siap ngendar balik pintu. Udah berapa hari sahabat kita. Dah 2 minggu dah macam itu. Aku susah hati tu. Senyumlah tuan-tuan. Dengan senyum itu menjadikan kita ini orang sayang. Yang ketiganya, pakailah elok-elok. Pakai cantik-cantik. Pakai lawa-lawa. Kerana 70% bila kita berpakaian cantik, orang akan suka pada kita. 70% orang sayang. Pakaian bersih. Nak jumpa orang. Nak jumpa orang. Sikat rambut elok-elok. Terimisah elok-elok. Pakai baju wangi-wangi. Jumpa. Jangan kita jumpa dengan busuk. Busuk angkat ketiak lari orang. Perik benar barunya. Bukan masa. Sudah perik. Sudah pedih hidung. Kita tanya dalam hati kita macam manalah isteri dia tidur dengan dia. Mesti isteri dia pakai penapis mulut lemak tak tahan. Cubalah kita jumpa dengan orang yang dengan cerianya, dengan senyumnya, dengan wanginya. Orang akan sayang dan suka pada kita. Tuan-tuan, ada lagi. Itu jalan nak jadi senang. Ada lagi tiga jalan nak jadi susah. Disebabkan masa dah tamat, kita berhentilah. Dan disebabkan sarapan mudah siap. Dah siap belum bang sarapan? Dah siap tak? Cukuplah tuan-tuan. Ya, saya datang ke masjid tuan-tuan ni. Terima kasih atas jemputan tuan-tuan. Saya dah berceramah seluruh Malaysia ni dah 18 tahun. Inilah kali pertama datang ke kampung tuan-tuan. Jadi kalau nak jemput lagi pun 18 tahun lah ya, insyaAllah. Kita sambung lagi. Jalan-jalan nak jadi susah. Jalan nak jadi senang ada tiga. Jalan nak jadi susah pun ada tiga. Apa jalannya? 18 tahun dari sekarang, insyaAllah ya. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jam 9.30 pagi ini saya ada di Surau Air Bemban. Surau Air Bemban 9.30 pagi. Program Maulidur Rasul di sana. Jadi kalau yang mana berkelapangan, boleh ke Surau Air Bemban. Wallahu'alam. Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang berkata